Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah di malam hari ini kita akan mengkaji kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, masih pada bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Kita masih pada penjelasan hadis yang ada di bab ini, itu hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat yang mulia Tariq bin Asyam radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi harma maluhu wa damu wa hisabuhu ala Allahi azza wa jalla. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan mengkufuri, mengingkari segala sesuatu yang disembah, yang diibadahi selain Allah, maka hartanya dan darahnya haram. Yani diharamkan darahnya, tidak boleh ditumpahkan, dan juga diharamkan hartanya, tidak boleh diambil atau dirampas. Dan perhitungannya, hisabnya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam kitab dia ini, Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, beliau mengatakan, ma istafadu minal hadith, beberapa faidah yang bisa diambil dari hadith ini. Yang pertama, anna ma'na la ilaha illallah huwal kufru bima yu'badu min dunillahi minal asnami wal kuburi wa ghairiha. Bahwasanya makna kalimat la ilaha illallah adalah mengkufuri segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, apakah berhala-berhala, kuburan-kuburan, dan yang selainnya. Yang kedua, anna mujarrada at-talaffuzi bila ilaha illallahu ma'a adamil kufri bima yu'badu min dunillahi la yuharrimu ad-dama wal mala walau arafa ma'naha wa amila bihi malam yudhif ila dhalikal kufra bima yu'badu min dunillah. Bahwasanya semata-mata melafadzkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa mengkufuri segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, maka hal itu tidak akan menjaga darah dan hartanya, tidak akan membuat darah dan hartanya haram. Ini dia masih halal darah dan hartanya, walaupun dia mengetahui makna kalimat la ilaha illallah dan mengamalkannya, mengamalkan kandungan, isi, dan konsekuensi kalimat tersebut, selama dia tidak mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah. Dalam catatan kakinya disebutkan, jafi kitabi majmu'ah ar-rasail wal masail an-najdiyah, disebutkan dalam kitab majmu'ah ar-rasail wal masail an-najdiyah, al-mas'alatul hadiyata ashrata, masalah yang ke-11, rajulun dakhala hadha ad-dina wa habba, ada pertanyaan bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam agama ini, agama Islam, masuk Islam, wa habbahu, dan dia mencintai agama Islam. Walakin la yu'adi al-musyrikin, tetapi dia tidak memusuhi kaum musyrikin. Tidak memusuhi kaum musyrikin. Au adahum wa lam yukaffirhum, atau dia memusuhi orang-orang musyrikin tetapi tidak mengkafirkan mereka. Tidak mau mengkafirkan musyrikin. Padahal sudah jelas mereka musyrikin. Sudah ditegakkan hujah. Kalau orangnya berbuat syirik dan keadaan belum dinasihati, belum disampaikan hujah dalil, ya bisa dimaklumi, bisa dimaafkan karena kebodohannya. Tetapi sudah jelas-jelas mereka musyrikin, sudah dinasihati, sudah ditegakkan hujah, mereka tetap di atas kesyirikannya, tetapi orang ini tidak mau mengkafirkan musyrikin tersebut. Aqala, atau dia mengatakan ana muslimun, saya orang Islam. Walakin la aqdiru an kafira ahla la ilaha illallah walau lam ya'rifu ma'naha. Tetapi aku tidak mampu, kata dia, aku tidak bisa mengkafirkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah walaupun dia atau mereka tidak mengetahui maknanya. Artinya orang yang sekedar mengucapkan la ilaha illallah dan dia tidak mengetahui maknanya, maka tentunya ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan tersebut ya tidak bermanfaat. Berarti dia masih pada agamanya yang sebelumnya. Warajulun dakhala hadad-dina wa habbahu. Dan ada seseorang yang masuk ke dalam agama ini, agama Islam, dan mencintainya. Walakin yaqulu, tetapi dia mengatakan la ata'arradu lil qibabi, saya tidak bisa menghalangi, merintangi, melarang orang-orang yang menyembah kubah-kubah. Yani bangunan-bangunan yang dibangun, yang disembah selain Allah, yang diagungkan oleh para penyembahnya, yang biasanya dibangun di atas kuburan-kuburan. Saya, kata dia, tidak bisa merintangi, menghalangi, atau menyalahkan orang-orang yang menyembah kubah-kubah. Wa a'lamu annaha la tadurru wa la tanfa'u, dan saya mengetahui bahwasanya kubah-kubah tersebut tidak bisa memberikan bahaya, mudarat, tidak pula bisa memberikan manfaat. Saya tahu itu dan saya yakini. Walakin ma ta'arraduha, tetapi aku tidak bisa merintanginya, tidak bisa menghalanginya, tidak bisa mengingkarinya. Bagaimana tentang orang yang seperti itu kondisinya? Al-jawabu, jawabannya, anna rajula la yakunu musliman illa idza arafa at-tauhida wa dana bihi wa amila bimujibihi wa saddaqa ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fima akhbar bihi wa ta'ahu fima naha anhu wa amara bihi wa amana bihi wa bima ja'a bihi. Bahwasanya seseorang tidak dikatakan muslim, orang Islam, kecuali apabila dia mengetahui apa itu tauhid, mengerti apa itu tauhid, termasuk mengerti makna la ilaha illallah, dan dia beragama dengannya, dengan tauhid yang dia ketahui maknanya, serta mengamalkan konsekuensinya, tuntutannya dan kewajiban tauhid, dan dia membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam semua yang beliau beritakan, yang beliau khabarkan. Maka semua yang dikhabarkan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih, maka dia membenarkannya, serta dia mentaati beliau, mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam apa yang beliau larang dan yang beliau perintahkan, Mentaati larangan artinya meninggalkan larangan. Mentaati perintah artinya mengerjakan perintah tersebut. Dan dia mengimani Nabi dan ajaran yang beliau bawa. Faman qala la u'adil musyrikin aw 'adahum aw 'adahum wa lam yukaffirhum. Adapun orang yang mengatakan saya tidak memusuhi kaum musyrikin, atau dia memusuhi kaum musyrikin tetapi tidak mengkafirkan mereka, aqala atau dia mengatakan la ta'arradu ahla la ilaha illallah, aku tidak bisa merintangi, menghalangi ahlu la ilaha illallah, orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walau fa'alu kufra wasyirka, walaupun mereka melakukan kekufuran dan kesyirikan. Yani orang ini tidak berani mengkafirkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah padahal mereka berbuat kufur besar dan syirik besar, dan sudah ditegakkan kalimat atau sudah ditegakkan iqamatul hujjah, sudah dinasihati, tetapi tetap di atas kesyirikan dan kekufurannya, dan mereka masih mengucapkan la ilaha illallah. Maka ada orang yang tidak berani untuk mengkafirkan orang-orang tersebut. Wa'adu dinallahi, dan mereka yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut di samping berbuat kufur dan syirik, mereka juga memerangi, memusuhi agama Allah. Ternyata mereka hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisan-lisannya saja, tetapi dibatalkan kalimat tersebut dengan perbuatannya berupa kekufuran, kesyirikan, dan memusuhi agama Allah. Dan anehnya ada orang yang tidak mau mengkafirkan manusia-manusia seperti ini. Aqala la ta'arradu lilqibabi, atau dia mengatakan saya tidak bisa merintangi kubah-kubah, atau tidak bisa mengingkari orang-orang yang menyembah kubah-kubah. Fahadha la yakunu musliman, maka orang yang seperti ini tidak dikatakan muslim. Mengapa? Karena tidak tegas mengkufuri, mengingkari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Harus tegas, harus mantap mengatakan ini kufur, ini syirik, ini adalah peribadatan kepada selain Allah yang batil. Harus seperti itu, mengkufuri, wa kafar bima yu'badu min dunillah, kata Nabi. Dan mengkufuri apa saja yang disembah, yang dibadahi selain Allah. Yani mengkufuri dan mencari segala macam bentuk kesyirikan dan kekufuran. Harus diingkari dan dikufuri. Supaya apa? Supaya kalimat la ilaha illallah yang diucapkannya itu bermanfaat. Maka kata Syekh rahimahullah di sini, orang ini bukan orang Islam, bal huwa mimman qala Allah fihim, bahkan dia termasuk dari golongan orang-orang yang Allah jelaskan tentang mereka dalam ayatnya surat An-Nisa 150 sampai 151. Wa yaquluna nu'minu bi ba'du wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ay yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqo. Dan mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian ajaran Islam dan kami mengkufuri sebagian yang lainnya, dan mereka ingin membuat jalan tengah di antara iman dan kufur. Mereka itulah orang-orang yang kafir yang sebenar-benarnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari satu sisi dia beribadah kepada Allah, memahami kalimat la ilaha illallah, ibadahnya hanya kepada Allah, dia tidak berbuat syirik. Tetapi dari sisi yang lain dia tidak mau mengkufuri, mengingkari segala macam bentuk kesyirikan dan kekufuran. Ini yang membuat dia bukan muslim lagi. Berarti dia ingin mencampur adukkan antara tauhid dengan syirik, iman dengan kufur. Berarti ini orang yang main-main, orang yang ingin membuat ajaran yang baru, bukan ajaran Islam. Maka kata Allah, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang kafir yang sebenarnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala aujaba mu'adatal musyrikina wa munabadatahum wa takfirahum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kita kaum muslimin agar memusuhi kaum musyrikin, membenci mereka dan memusuhi mereka, serta menentang mereka, menyisihi mereka, berbeda dengan mereka, menyatakan dengan terang-terangan kita itu bukan bagian dari mereka, mereka bukan bagian dari kita, kita berbeda dengan mereka, kita menyisihi mereka, dan kita mengkafirkan mereka, musyrikin tersebut. Ini sudah diwajibkan oleh Allah kepada kaum muslimin agar membenci, memusuhi, menentang dan menyisihi serta mengkafirkan kaum musyrikin. Faqala, maka Allah taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. La tajidu, engkau tidak akan mendapati, menjumpai qauman, suatu kaum, yu'minuna billahi, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulahu, dalam keadaan mereka berkasih sayang, mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Artinya, orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka bukan orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Atau orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu tidak akan mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Atau dengan kata lain, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak akan mencintai orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mereka menentang Allah dan Rasulnya. Al-Mujadilah ayat yang terakhir 22 ayat. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Al-ayat surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai aulia, para wali, para pemimpin, orang-orang yang dicintai, teman setia, yang kalian menyampaikan kepada mereka, musuh Allah tersebut, berita-berita rahasia kaum muslimin karena kecintaan kepada mereka, dalam keadaan mereka sungguh telah mengkufuri kebenaran yang dibawa oleh Rasul kepada kalian. Mereka mengeluarkan Rasul dan juga kalian. Wallahu a'lam. Dari jawaban Syekh di sini rahimahullah menegaskan tentang makna hadis yang kita bahas di bab ini, yaitu di antara syarat tauhid dan keimanan seorang hamba adalah di samping dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengamalkan isinya yaitu hanya beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah, tidak berbuat syirik, maka dia harus mengkufuri segala sesuatu yang disembah, yang dibadahi selain Allah. Yani mengkufuri, mengingkari segala macam bentuk kesyirikan dan kekufuran. Qala hafizahullah, faedah yang ketiga, anna man ata bitauhidi waltazama syara'i'ahu zahiran wajib al-kaffu anhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dhalika bahwasanya siapa saja yang datang dengan tauhid, membawa tauhid, mentauhidkan Allah dan komitmen berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Allah, ini syariat-syariat Allah secara zahir, lahiriah, maka wajib menahan diri darinya. Tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh ditumpahkan darahnya, sampai jelas darinya sesuatu yang menyisihi tauhid yang dia kerjakan tersebut. Yani sampai dia mengucapkan atau melakukan pembatal-pembatal Islam atau pembatal-pembatal tauhid. Selama zahirnya, lahiriahnya, dia orang yang beriman, orang yang beragama Islam, orang yang bertauhid, tidak kelihatan, tidak nampak ucapan maupun perbuatannya yang berisi kekufuran atau kesyirikan, maka dihukumi sebagai seorang muslim, seorang mukmin, muwahhid, kita harus menahan diri darinya, tidak boleh mengambil hartanya dan tidak boleh menumpahkan darahnya. Faedah yang keempat, wujubul kaffi 'anil kafiri idza dakhala fil islami wala fi halil qitali hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalika. Wajibnya menahan diri dari orang kafir, tidak boleh membunuhnya apabila dia sudah masuk Islam. Wajib menahan diri dari orang kafir, yakni tidak boleh membunuhnya apabila dia sudah masuk ke dalam Islam, walaupun di saat atau di kondisi peperangan, sampai jelas darinya sesuatu berupa ucapan atau perbuatan yang menyisihi keislaman yang dia anut sebelumnya. Hal ini seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Bahwasanya Usamah bin Zaid pernah diutus dalam suatu pasukan kecil untuk menyerang kaum musyrikin. Maka beliau dalam peperangan tersebut mendapatkan ada seorang kafir musyrik dalam keadaan terpojok. Maka beliau pun ingin membunuhnya dalam peperangan. Tetapi sebelum dibunuh atau ketika sudah didapati oleh Usama, maka orang kafir atau musyrik tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Namun Usama punya pendapat berijtihad bahwasanya dia mengucapkan la ilaha illallah karena apa? Ingin dilindungi dari senjata, tidak mau dibunuh, takut dari senjata. Maka akhirnya ditusuk dengan senjata beliau, dibunuh dengan tombak yang dimiliki oleh Usama. Maka hal itu disampaikan. Setelah membunuh orang musyrik tadi, Usama bin Zaid merasa tidak nyaman, merasa tidak aman atau gelisah, merasa bersalah, ada sesuatu dalam dirinya, maka dikhabarkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Maka setelah diceritakan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, maka Nabi menegurnya dengan keras. Aqala la ilaha illallah wa qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Aqala la ilaha illallah, apakah dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah thumma qataltahu, kemudian engkau membunuhnya? Teguran keras dari Nabi alaihissalatu wassalam. Maka Usama bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan innama qalaha khaufan minas silah, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia hanyalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena takut dari senjata, supaya tidak dibunuh, maka dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqala, maka Nabi alaihissalatu wassalam menegur Usama ibn Zaid, afala syaqaqta min qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla, apakah engkau belah hatinya, dadanya, sehingga engkau mengetahui bahwasanya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena takut dari senjata atau tidak? Maka Nabi alaihi salatu wassalam terus mengulang-ulangi ucapan beliau, apakah engkau membunuh dia setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Terus menerus diulang-ulang, hatta tamannaitu anni aslamtu yauma idin. Maka kata Usama, sampai-sampai aku berangan-angan kalau aku baru masuk Islam di saat itu, karena merasa bersalah, karena merasa ditegur keras oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Diulang-ulang, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Terus diulang-ulang. Maka Usama berandai-andai atau berangan-angan kalau beliau masuk Islam, baru masuk Islam di saat itu. Mengapa? Karena dengan keislaman seorang, semua dosa yang sebelumnya diampuni, dihapuskan. As-Syahid yang menjadi penguat dari hadis ini adalah bahwasanya tidak boleh membunuh orang kafir apabila sudah masuk Islam dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di saat dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, zahirnya dia muslim. Nanti dipantau, dilihat, apakah setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut, dia tetap di atas kalimat tadi, mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, atau sebaliknya. Ya, kalau dia konsekuen dengan kalimat la ilaha illallah, konsisten, konsekuen dengan kalimat yang dia ucapkan, berarti dia muslim setelah zahir. Namun kalau setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, justru dia kembali berbuat syirik, berbuat kufur, ya berarti tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan tersebut, tidak menjadikan terjaga darah dan hartanya. Tentunya yang mengeksekusi atau yang menerapkan hukuman kepada siapa saja yang murtad atau yang keluar dari Islam dengan melakukan pembatal-pembatal keislaman, yang melaksanakannya adalah para penguasa, pemimpin, bukan rakyat biasa atau individu-individu tertentu. Faedah yang kelima, annal insana qad yaqulu la ilaha illallah wa la yakfuru bima yu'badu min duni. Bahwasanya seseorang terkadang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi tidak mengkufuri segala sesuatu yang disembah, yang diibadahi selain Allah. Maka yang seperti ini tidak bermanfaat. Berarti dia hanya sekedar mengucapkan dengan lisan, secara zahir saja dengan lisannya, dengan lidahnya, namun dia tidak mengamalkan konsekuensinya ataupun tuntutannya. Kalau dia benar-benar mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia menerapkan atau memenuhi syarat-syaratnya, niscaya dia akan mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah. Karena di antara syarat kalimat la ilaha illallah adalah al-kufru bit-tawahid, mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ini syarat yang ke-8. Kalau tidak dipenuhi, ya berarti belum sah kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Berarti dia belum muslim. Sampai dia penuhi syarat yang ke-8 ini, yaitu mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka dengan hal itu terjaga darah dan hartanya. Faedah yang ke-6, anna hukma fid dunya ala zahiri, bahwasanya hukum di dunia itu sesuai dengan lahiriah, apa yang nampak. Oh, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia zahirnya mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik, kita hukumi muslim, muwahid secara zahir. Wa amma fil akhirati fa'ala niyyati wal maqasidi. Adapun di akhirat, maka hukum seseorang ditentukan dengan niatan-niatan yang ada di dalam hati mereka dan juga tujuan-tujuan yang ada pada diri mereka. Yani dalam amalan batin, amalannya ada dalam hati mereka. Itulah yang menjadi patokan di akhirat. Allah Maha mengetahui siapa yang benar-benar mukmin lahir batin. Yang mukmin lahir batin, maka dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Tetapi kalau dia mukminnya hanya di dunia, batinnya tidak mukmin, dia menyembunyikan kekufuran tapi tidak ditampakkan, maka ini namanya munafik, maka dia celaka di akhirat. Bahkan fid darkil asfali minan nar, termasuk orang yang masuk dalam kerak yang paling bawah dari api neraka. Kenapa? An-nifaq, kemunafikan yang ada pada dirinya. Yang ketujuh, hurmatu malil muslimi wa damihi illa bihaqqin. Terjaganya atau mulianya, terhormatnya harta seorang muslim dan darahnya, ini dimuliakan, dihormati, dihargai, dijaga darah, harta dan darah seorang muslim, illa bihaqqin, kecuali dengan alasan yang benar. Contohnya, seseorang bisa ditumpahkan darahnya kalau dia membunuh orang lain, maka dikisos. Atau dia na'udzubillah berzina dalam keadaan sudah menikah, maka dirajam. Ini semuanya yang melakukan adalah penguasa. Atau dia keluar dari agama Islam, murtad, maka penguasa yang akan mengeksekusi dia, membunuhnya. Atau dia memberontak, penguasa yang sah, maka diperangi. Tentu dalam peperangan akan tertumpah darah mereka. Atau juga bisa ditumpahkan darahnya ketika dia tidak mau membayar zakat dan dia melawan, dia punya pasukan melawan penguasa yang mau mengambil zakatnya dengan paksa. Karena penguasa punya hak untuk mengambil zakat kaum muslimin, diambil zakatnya dari harta-harta yang zahir, yang nampak seperti pertanian dan peternakan. Ketika tidak mau membayarnya, maka diambil dengan paksa. Dihitung, ini sekian zakatnya, ini sekian, diambil. Tidak dizalimi, hanya mengambil harta zakatnya saja, tidak lebih dari itu. Mengapa diambil? Karena ini hak Islam, haknya fuqara masakin, bukan untuk penguasa, untuk muslim yang lain yang punya hak dari harta orang kaya, harta zakat. Maka diambil karena ada hak muslim yang lainnya. Ya kalau dia diam, selesai, tidak terjadi peperangan. Tetapi kalau orang yang tidak mau mengeluarkan zakat ini punya pasukan, punya senjata, punya kekuatan, terus ketika ingin diambil harta zakatnya oleh penguasa, mereka melawannya, maka bisa terjadi pertempuran dan tentunya bisa tertumpahkan darah padanya. Ini namanya bihaqqin, ditumpahkan darahnya dengan alasan yang benar. Demikian pula tadi harta dan darahnya, sudah jelas contohnya orangnya tidak mau mengeluarkan zakat, hartanya diambil, bukan mendzalimi dia, tetapi ini hak orang lain, hak muslimin yang lain. Ketika dia melawan, bisa tertumpahkan darahnya. Itu dengan alasan yang benar, bihaqqin, bihaqqin Islam. Qala wa ma'na qaulil musannifi, wa ma'na qaulil musannifi rahimahullah wa syarhu hadhihi tarjamati ma ba'daha minal abwabi. Dan makna ucapan penulis dan penjelasan bab ini atau judul ini adalah bab-bab yang setelahnya. Maksudnya anna ma ya'ti ba'da hadzal babi minal abwabi fihi ma yubayyinu at-tauhida. Bahasanya bab bab-bab yang datang setelah bab ini, setelah bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah, maka bab-bab yang datang setelah bab ini itu berisi tentang perkara-perkara yang menjelaskan tauhid, yuwaddihu ma'na la ilaha illallah, dan yang menerangkan makna kalimat la ilaha illallah, wa bayana asya'a katsiratin min asyirkil asghari wal akbari. Dan bab-bab tersebut berisi penjelasan tentang berbagai hal yang sangat banyak berupa syirik kecil maupun syirik besar. Wa ma yuwassilu ila dzalika min al-ghuluwi wal bid'i mimma yajibu tarkuhu min madmuni la ilaha illallah. Dan juga perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada syirik besar maupun syirik kecil berupa sikap ghulu berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh atau kepada para nabi, dan juga berbagai macam kebid'ahan yang semuanya itu wajib ditinggalkan, karena dengan meninggalkan sikap ekstrim atau berlebih-lebihan dan juga meninggalkan berbagai macam bid'ah, itu termasuk makna dari kalimat la ilaha illallah, termasuk isi dan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Selesai syarah ataupun penjelasan dari hadis yang ada di bab ini, dan juga secara umum selesai penjelasan dari bab ini. Berikutnya, qala asy-syekh al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, babu minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, bab termasuk kesyirikan adalah memakai gelang al-halqa, sesuatu yang melingkar, ini gelang, apakah terbuat dari besi ataupun yang lainnya, dan al-khayt, jahitan, sesuatu yang dijahit, benang atau kain yang dijahit atau yang lainnya, dan yang sejenis keduanya, termasuk kesyirikan memakai gelang atau kain yang dijahit dan yang sejenis keduanya untuk menghilangkan musibah atau mencegahnya. Perbuatan ini, memakai gelang, memakai sesuatu yang dijahit dan yang sejenis keduanya dengan tujuan untuk menghilangkan musibah, apakah sakit atau yang lainnya, atau menolak bala, mencegah penyakit, penyakit ain atau yang lainnya, ini termasuk kesyirikan. Bisa syirik akbar, bisa syirik kecil. Wa qalillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbi Allah alaihi tawakkalul mutawakkilun. Az-Zumar 38. Dan firman Allah ta'ala, qul, katakanlah, afara'aytum ma tad'una min dunillah, terangkan oleh kalian kepadaku tentang apa-apa yang kalian seru, yang kalian sembah selain Allah. In aradani Allahu bidurrin, apabila Allah menginginkan bahaya kepadaku, hal hunna mumsik, hal hunna kashifatu durri, apakah berhala-berhala atau segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah tersebut mampu untuk menghilangkan kemudaratan tersebut dariku? Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati, atau apakah ketika Allah menginginkan kepadaku untuk memberikan rahmat, kebaikan, apakah berhala-berhala atau sesembahan-sesembahan tersebut mampu menahan rahmat Allah untukku? Qul hasbiyallah, katakanlah Allah lah zat yang mencukupi aku. Alaihi tawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang berserah diri bertawakal. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, munasabatu hadzal babi li kitab tauhid, kesesuaian bab ini terhadap kitab tauhid. Annahu yatadhammanu dzikra syai'in mimma yudaddu tauhid, bahasanya bab ini mengandung atau berisi penyebutan tentang sesuatu perbuatan yang bisa membatalkan tauhid, perbuatan yang menentang atau yang berlawanan dengan tauhid. Wa huwa iltimasu raf'id durri au daf'ihi min ghairillah, yaitu mencari bantuan atau mencari sesuatu untuk menghilangkan kemudaratan bahaya atau mencegahnya kepada selain Allah. Mencari bantuan kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah untuk menghilangkan bahaya atau musibah, atau untuk menolaknya. Litahdiri minhu, disebutkan bab ini agar kita waspada dan hati-hati darinya. Fa inna tauhida yu'rafu bi diddi, karena sesungguhnya tauhid akan bisa diketahui dengan mengetahui lawannya, itu syirik. Di antara bentuk syirik adalah memakai gelang atau sesuatu yang dijahit atau yang sejenis keduanya dengan tujuan untuk menghilangkan musibah dengan berbagai macam jenis, apakah penyakit, kemiskinan atau yang lainnya, atau menolak musibah, mencegah musibah. Ini kalau sudah terjadi musibahnya maka dihilangkan, namanya raf'ul bala. Kalau belum terjadi namanya daf'uhu, mencegahnya. Maka semuanya termasuk syirik ketika memakai gelang atau yang sejenisnya dalam rangka untuk menghilangkan musibah atau menolaknya atau mencegahnya, itu termasuk syirik. Minas syirki, termasuk syirik, min tab'idiyyatun, tab'idiyyatun. Min di sini minas syirki itu maknanya tab'idiyyah, yakni termasuk bagian, bukan satu-satunya kesyirikan, tapi sebagian dari syirik atau termasuk bagian dari syirik adalah memakai gelang, sesuatu yang melingkar atau sesuatu yang dijahit atau yang sejenis keduanya untuk menghilangkan musibah atau mencegahnya. Aina syirik akbar, yakni termasuk syirik akbar, syirik besar yang bisa mengeluarkan atau yang akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini tuqida anna hadhil asya'a tanfa'u au tadurru bidatiha, termasuk syirik besar adalah apabila benda-benda ini, gelang, kain atau yang lainnya, diyakini benda itulah yang memberikan manfaat atau yang memberikan mudarat. Nah, kalau seseorang meyakini ketika dia memakai kalung, memakai gelang, memakai oto atau yang sejenisnya berupa kain, kain yang dijahit yang berupa segi empat atau seperti bantal kecil yang dijadikan sebagai bandul kalung yang ada kainnya melingkar untuk dikalungkan pada anak, kalau dia meyakini benda inilah, kalung inilah, gelang inilah yang menyembuhkan penyakitnya, misalkan dia punya penyakit, atau kalung inilah yang menolak berbagai macam bahaya, dengan memakai kalung ini dia tidak kena penyakit ain, pandangan mata yang jahat atau yang iri, dengan kalung inilah dia tidak terkena berbagai macam penyakit. Nah, kalau dia meyakini kalung itulah yang memberikan manfaat atau yang mudarat atau yang mendatangkan mudarat bahaya, maka itu syirik besar yang akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Amin asyirku asghari in yaqida annaha sababun lin naf'i wad durri. Atau termasuk syirik kecil apabila dia meyakini kalau benda tadi hanya sebagai sebab yang mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Dia meyakini Allah lah yang memberikan manfaat, kesembuhan atau kekayaan, atau dia meyakini Allah lah yang menolak mudarat bahaya, menghilangkan penyakit atau mencegah dari bahaya mata atau aib. Dia meyakini Allah yang memberikannya, tetapi dengan sebab memakai kalung atau gelang, maka ini syirik asghar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.